السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada kajian yang lalu kita telah menjelaskan sedikit dari sirahnya siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan beliau merupakan orang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam setelah sahabat siapa? Setelah sahabat Abu Hurairah. Di mana Abdullah ibn Umar meninggalkan pembendaharaan hadis yang dihitung oleh para ulama sebanyak 2630. Abu Hurairah 5000 sekian. Rating kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, sahabat ini terbanyak. Beliau meriwayatkan 2630 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau meninggal di kota Makkah pada tahun 73 Hijri. Beliau meninggal di kota Makkah pada tahun 73 Hijri dan beliau dikubur di Makbarah Al-Muhajirin. Dan di situ terdapat kuburan banyak para sahabat. Beliau meninggal di kota Makkah dan dikubur di Makbarah Al-Muhajirin. Berarti berapa umurnya sahabat Ibn Umar? Berarti berapa umurnya sahabat Ibn Umar? Kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan Ibn Umar lahir pada tahun sekian. Disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah, sahabat Ibn Umar meninggal di umur 85 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang. Beliau wafat di umur 85 tahun. Wahuwa akhir man mata minas sahaba fi Makkah. Dan beliau dikategorikan sebagai sahabat terakhir yang meninggal di kota Makkah. Jadi siapa sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Makkah? Jawabannya apa? Sahabat Abdullah ibn Umar. Nah, beliau meninggal di usia 85 tahun pada tahun 73 Hijri. Dan beliau memiliki 13 anak. Beliau wafat dan beliau meninggalkan 13 anak. Nah, kemudian sahabat Ibn Umar meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, "Idza kana al-ma'a qullatain." Apabila air sudah sampai dua qullah. Lam yahmil al-khabath. Tidak membawa kotoran. Dalam riwayat yang lain, lam yanjus. Kalau sudah air sampai kepada dua qullah, maka air tersebut tidak akan dinajisi. Nah, sekali lagi, hadis ini dijadikan patokan terlebih lagi di negeri kita. Di masjid-masjid atau musalla-musalla terkhusus di pedesaan. Mereka membuat bak yang besar, seperti kolam, kemudian diletakkan gayung-gayung kecil di mana mereka berwudu dari kolam tersebut. Nah, kemudian mengambil gayung untuk menyiram kakinya. Bahkan di sebagian masjid-masjid kuno di pedesaan tidak ada keran. Jadi mau enggak mau wudu dari tempat tersebut. Ketika mereka ditanya, ini adalah dua kullah. Dan dua kullah suci, enggak akan najis. Tinggal sekarang ikhwani afidhakumullah, apa sih yang dimaksud dengan dua kullah? Apakah sesuai dengan yang ada pada zaman ini? Yang dimaksud dengan kulla ikhtalafal ulama'u ala tis'ati aqwal. Memang para ulama mereka berselisih pendapat. Saking banyaknya pendapat yang ada, Al-Imam Ibnul Munzir menghitung perbedaan di antara para ulama sampai 9 mazhab. Karena mereka berselisih dan Nabi SAW tidak menjelaskan berapa patokan dua kullah ini. Sehingga masing-masing mereka berapa? Berijtihad. Masing-masing mereka berijtihad. Karena ijtihad yang banyak, sehingga perbedaan pun melebar. Menjadi 9 mazhab. Ada yang mengartikan dua kullah dengan volume. Artinya apa? Dengan volume, besar. Ada yang mengartikan dua kullah dari sisi berat, kilo atau liter. Pendapat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, dari sisi volume, mereka mengatakan jurrat sahurat am kaburat. Yang dimaksud dengan dua kullah adalah dua tempayan air atau bejana. Berarti kecil ini. Dua bak dari plastik. Kalau menurut pendapat ini, dianggap sebagai apa? Dua kullah. Jurrat sahurat am kaburat. Tempayan air. Dan ini merupakan pendapatnya waqi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, mereka mengatakan al-jurra al-kabira kal-jub. Yang dimaksud dua kullah adalah gentong. Yang besar seperti sumur atau galian. Ini pendapat yang kedua. Yang dimaksud dengan dua kullah yang kita boleh bersuci dan tidak akan najis adalah dua gentong. Kurang lebih seperti sumur atau galian. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, dhira' wa rubu'. Yang dimaksud dengan dua kula adalah ukuran tempat yang panjang dan lebarnya satu hasta seperempat. Berarti berapa? Satu hasta itu bagaimana ya, Khon? Satu tangan penuh. Ini satu hasta. Kata Imam Nawawi, satu hasta ditambah seperempat. Kurang lebih. Kurang lebih sekitar setengah meter. Berarti setengah meter tinggi, setengah meter lebar, setengah meter panjang. Ini disebut dengan dua kullah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Kurang lebih sekitar setengah meter sampai 60 cm. Yang terakhir, Syekh bin Baz. Ini dari sisi volume. Katanya pendapat Syekh bin Baz, miqdar al-qamah minal insan. Setinggi postur tubuh manusia. Berarti apa, ikhwan? Besar sekali. Ini kata Syekh bin Baz, miqdar al-qamah minal insan, setinggi postur tubuh manusia. Anggap ukuran standar 150 sampai 160. Berarti tinggi segitu, lebar segitu, panjang segitu. Ini dari sisi volume. Mereka berbeda pendapat. Dari sisi berat, mazhab Ibnu Qudamah, mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka mengatakan yang dimaksud dengan dua kullah adalah khamsa qirab, lima kendi. Dan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka menaksirkan satu kendi itu kurang lebih sekitar 40 kilo. Berarti 5 kali 40. Berapa? 200. Sehingga kalau ada air beratnya kurang lebih 200 kilo, maka itu artinya apa? Dua kullah. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Mazhabnya jumhur para ulama. Mazhabnya jumhur para fuqaha dari kalangan ahli fikih. Mereka mengatakan dua kullah itu tidak lain dan tidak bukan 165 liter. Jadi ada yang pakai kilo, ada yang pakai apa? Liter. Kurang lebih 165 liter. Dan perkataan-perkataan ini, ikhwani afidhakumullah, tidak lain dan tidak bukan adalah tahminiyah. Sekedar dugaan saja. Pendekatan. Karena di antara ulama yang lain, ada yang mengatakan 300 liter. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan Syekh Abdullah Al-Bassam, rahimahullah, satu orang punya dua pendapat. Beliau mengatakan 307. Dalam kitab yang lain beliau mengatakan 200. Ini satu alim punya dua pendapat. Lantas bagaimana dengan ulama-ulama? Nah, selain beliau. Maka wallahu ta'ala a'lam, antara 165 liter atau kurang lebih sekitar 200 kilo. Itu disebut sebagai apa? Sebagai kullah. Sedangkan di musalla-musalla dan masjid-masjid kuno yang ada pada zaman sekarang tidak sampai pada ukuran tersebut. Tidak sampai pada ukuran dua kullah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Kalau sudah air sampai dua kullah maka tidak akan ternodai dengan kenajisan. Sebuah permasalahan, ikhwani afidhakumullah. Apa hukum air apabila terjatuhi dengan kenajisan? Apa hukum air kalau terjatuh dengan kenajisan? Bisa jadi percikan kencing. Atau air terkena dengan kotoran anak kita. Atau mungkin air terjatuh di dalamnya bangkai. Dan bangkai apa? Najis. Jawabannya permasalahan ini terbagi menjadi 5 keadaan. Apa hukum air apabila terjatuh kepadanya sesuatu yang najis? Jawabannya Anda bisa lihat dari 5 keadaan. Dan masing-masing keadaan punya hukum tersendiri. Keadaan yang pertama, al-ma'ul kathir, air yang jumlahnya banyak. Air yang jumlahnya banyak, seperti kolam contohnya. Idza khalatatul najasa wa ghayyarat ahada awsafihi fa innahu najis. Keadaan yang pertama, air yang banyak dalam kolam, ketika terjatuh sebuah kenajisan dan merubah dari salah satu di antara sifatnya. Dan sifatnya air ada berapa? 3. Najis jatuh ke air, yang mana air tersebut kemudian berubah 1 atau 2 bahkan 3 di antara sifat air tersebut. Yang pertama apa? Baunya. Bau berubah. Atau yang kedua? Rasanya. Sudah bukan rasanya air. Atau yang ketiga apa? Warnanya. Ada sedikit perubahan dari warna asal air tersebut. Kata para ulama, fa innahu najis. Maka air ini dihukumnya apa? Najis. Karena sudah berubah dengan kenajisan. Berbeda dengan air berubah warnanya karena benda yang tidak najis. Maka hukumnya enggak najis walaupun berubah. Bisa difahami? Air, kalau terjatuhan benda yang bukan najis, kunyit, kencur, kemudian air tersebut berubah sedikit warnanya, dan benda itu suci, maka hukumnya apa? Air tersebut suci. Permasalahan kita saat ini, air yang terkena dengan barang najis. Yang pertama, air tersebut banyak dan berubah keadaannya. Maka dihukumi najis. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-ma' al-kathir, air yang banyak, idza khalatathu an-najasa, terkena dengan najis, wa lam tughayyir ahad awsafihi, tetapi tidak berubah. Kena najis. Tapi air tersebut tidak dikalahkan. Bak dikencingi. Ada air kencing di situ. Atau kolam terkena dengan air kencing. Rasanya enggak berubah, baunya enggak ada, warnanya tetap sama. Dihukumi apa? Dihukumi suci. Fa innahu tahur. Maka dihukumi apa? Dihukumi suci. Berarti apa hukumnya orang yang buang air kencing ketika renang? Nah, kalau kolamnya besar seperti zaman sekarang dan tentunya air bergerak, terus air tersebut bergerak dan tidak berubah, maka hukumnya apa? Masuk kepada keadaan yang kedua. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, al-ma' al-qalil, airnya sedikit, kena najis dan berubah salah satu di antara 3 sifat. Berarti hukumnya apa? Najis. Karena yang banyak saja najis, apalagi yang sedikit. Ini keadaan yang ketiga. وهذه الثلاثة أصور مجمع عليها. Dan 3 keadaan ini sepakat di antara para ulama. Artinya tidak ada khilaf di antara mereka. Enggak ada perbedaan pendapat. 3 keadaan ini sepakat di antara para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imamul Baihaqi. Enggak ada perbedaan. Tersisa saat ini permasalahan yang keempat dan permasalahan yang kelima. Ini yang terjadi apa? Khilaf di antara mereka. Keadaan yang keempat, idza kana al-ma'u qalilan. Kalau air tersebut sedikit, terkena najis, Akan tetapi apa? Tidak merubah. Airnya sedikit, terkena najis, tapi tidak berubah. Ini yang terjadi khilaf, perselisihan di antara para ulama sampai menjadi dua madhab. Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang rajih bahwasanya air tersebut dihukumi suci karena tidak ada apa? Tidak ada perubahan. Di mana hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan air akan dihukumi najis kalau berubah dari tiga sifatnya. Artinya di antara ulama yang lain ada yang mengatakan najis. Karena ini dibawa dua kullah. Karena yang sedikit ini dibawa dua kullah. Kalau dua kullah kata mereka kena najis, ya berarti dihukumi najis. Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang benar selagi tidak berubah sifatnya walaupun airnya sedikit, maka dihukumi apa? Dihukumi suci. Ini keadaan yang keempat. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, kemudian Syekh bin Bas dan Ibnu Utsaimin. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Al-Qayyim dan Ibn Bas. Ini keadaan yang keempat. Keadaan yang terakhir, ghairul ma' minal ma'i'at. Yang keempat, bukan air. Atau yang kelima, bukan air, tapi benda tersebut adalah barang cair. Dia bukan air, tapi barang tersebut berupa cairan. Kemudian terkena najis. Ini bagaimana hukumnya? Khilaf di antara para ulama, akan tetapi wallahu ta'ala a'lam, hukumnya sama seperti hukumnya air. Selagi tidak berubah, maka bisa dipakai dan bisa dikonsumsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, "An fa'ratin saqatat fi samin?" Ada seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya tikus yang jatuh di minyak samin?" Sahabat tersebut punya minyak yang diletakkan di apa? Bejana. Lumayan banyak minyaknya. Kemudian dia melihat tikus tersebut jatuh di tengah-tengah samin famat. Sampai mati tikusnya. Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, alquhu, ambil tikusnya dilempar. Wama hawlahu, dan sisanya yang masih bersih, maka bisa kau pakai. Sisanya yang masih bersih, masih bisa kau pakai. Nah, ini kita berbicara hukum apa? Hukum syar'i. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga ikhwani afidhakumullah, nah, benda cair yang dijatuhi dengan kenajisan sama seperti hukumnya air. Maka dibuang sesuatu yang najis tersebut, nah, selagi tidak berubah warna, kemudian sifat dari sisi rasa maupun bau, maka bisa dikonsumsi dan bisa dipakai. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub." Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang terdiam. Kami tadi menyebutkan kolam, tapi apa? Bergerak airnya. Pada hadis ini Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mandi di air ad-daim, yang diam, artinya menggenang. Wahwa junub, dan dia dalam keadaan janabah. Artinya, dari hadis ini Nabi SAW menegaskan, orang yang junub jangan celupkan badanmu di dalam air. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, ada tambahan pada riwayat Imamul Bukhari dengan lafaz, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri. Tidak diperbolehkan di antara kalian yabul, mengeluarkan hajat kecil, artinya kencing, di air yang menggenang, yang terdiam, yang tidak mengalir, kemudian setelah itu dia mandi di tempat tersebut. Ada genangan air, baik genangan tersebut datangnya dari air hujan, di satu lembah contohnya, atau di sawah yang tidak ada padi, di situ ada galian, kemudian terkumpul beberapa air, atau masuk dalam perkara ini kolam yang tidak dipakai, tidak bergerak. Nah, Nabi SAW bersabda, jangan kencing di situ. Kemudian Anda mandi di dalamnya. Ini dua riwayat dari hadis Nabi SAW. Dari dua hadis ini, ikhwani afidhakumullah, kita akan mengambil tiga permasalahan. Kita akan mengambil tiga faedah. Kemudian kita tutup kajian ini mungkin 5 menit sebelum azan, karena dekatnya jadwal penjemputan dari travel. Nah, dari dua hadis ini ikhwani afidhakumullah, kita ambil 3 faedah. Faedah yang pertama, hukmul inghimas fil ma'id da'im wa huwa junub. Apa hukumnya orang yang mencelupkan badannya di dalam air? Dalam keadaan apa? Janab, junub. Atau dalam keadaan janabah. Dia habis bersenggama, berhubungan dengan istrinya, dia tidak mandi. Kemudian dia masuk ke dalam bak. Mungkin bak di kamar mandinya agak besar. Kayak anak kecil. Dia memasukkan badannya ke dalam bak. Mungkin panas yang luar biasa. Ingin mendinginkan badan dalam keadaan junub. Ini apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat menjadi 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan yajuz bisyart an yaghsil mawdhi'ul adza. Boleh orang junub mencelupkan badannya di dalam air dengan syarat, sebelum masuk ke dalam air tersebut, dia bersihkan kotoran dari apa? Dari kemaluan. Karena dia baru apa? Junub. Dalam keadaan janabah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Malik. Ini adalah mazhabnya Imam Malik. Tidak diperkenankan dia masuk ke dalam air, mencelupkan badan sampai dia bersihkan kelamin dari kotoran. Dan ini berlaku bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Hukumnya umum. Ini mazhab yang pertama. Kemudian mazhab yang kedua, mereka mengatakan makruh. Artinya apa? Kalau Anda meninggalkan celupan badan ke dalam air lebih baik. Dan ini hukumnya makruh. Ini mazhab yang kedua, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab yang benar, mazhab yang rajih adalah mazhab yang ketiga, mazhab yang terakhir. Wahuwa tahrim. Yaitu hukumnya haram. Karena larangan jelas dari Nabi SAW. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari larangan tersebut. Dan hukum asal dari larangan Nabi SAW, hukumnya apa? Enggak boleh. Yang melakukan larangan Nabi SAW berdosa. Contohnya larangan, jangan kalian berzina. Berarti hukumnya zina, Pak. Muharram. Pada hadis ini Nabi SAW menegaskan, jangan kalian masuk ke dalam air. Baik renang ataupun untuk mendinginkan badan kalian dalam keadaan junub. Sehingga apa hukum orang dalam keadaan junub masuk ke dalam air yang tergenang? Jawabannya apa? Haram. Enggak boleh. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, cabang. Rentetan. Apa itu? Hal yanjusul ma' idzan ghamaza. Kalau dia tetap maksa masuk ke dalam bak tersebut, dalam keadaan junub, apakah airnya menjadi najis? Permasalahan yang pertama, bolehkah kita masuk ke dalam air yang tergenang dalam keadaan junub? Jawabannya apa? Enggak boleh, haram. Kalau larangan itu diterobos, dia masuk ke dalam air. Permasalahan yang kedua, bagaimana dengan airnya sekarang? Bisa enggak dipakai ketika orang ini nanti sudah keluar? Alias mentas, bahasa Jawanya. Dia mentas, bahasa Indonesianya apa? Metu. Keluar dari kolam. Terlalu panjang, bos. Mentas. Apakah boleh orang yang setelahnya menggunakan air itu untuk bersuci? Sehingga kita berbicara mengenai hukum airnya saat ini. Setelah mentas. Di sini pula ikhwani afidhakumullah, terjadi khilaf di antara para ulama sampai tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Abu Hanifah. Mazhab yang pertama di dalam Islam. Kata Abu Hanifah, najis. Kenapa? Lantas apa sekarang gunanya larangan dari Nabi SAW? Jangan kalian masuk ke dalam air tersebut dalam keadaan junub. Berarti yang masuk dalam keadaan junub membuat air itu menjadi apa? Menjadi najis. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Syafi'i yang mazhabnya dijadikan sebagai pedoman di negeri kita, mengatakan taghir ghairu mutahhir. Airnya tetap suci, tapi tidak apa? Mensucikan. Airnya suci, tapi tidak mensucikan. Berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu, dan tidak bisa dipakai untuk mandi. Jadi tidak bisa mengangkat hadas. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Karena larangan dari Nabi SAW. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Yaitu pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pendapatnya Imam Ahmad apa? Tahirun mutahhar. Suci dan mensucikan. Air tidak berpengaruh. Larangan kepada orang yang junub tersebut karena sesuatu hal yang lain. Hikmah yang bukan pada pembahasan kita. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Apa dalil beliau menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Hurairah di persisipan jalan. Ketika Abu Hurairah melihat Nabi SAW wallawan saraf, beliau pun berpaling, menghindar. Kemudian tidak lama setelah itu bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau bertanya, kemana tadi engkau wahai Abu Hurairah? Aku melihat kamu, kemudian tiba-tiba engkau berpaling. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kuntu ala junubin. Tadi aku dalam keadaan junub, mimpi basah. Karena Abu Hurairah termasuk ahli suffah. Pada saat itu beliau tidak memiliki istri, tinggal di masjid. Aku dalam keadaan junub, mimpi basah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Dan aku tidak ingin, tidak mau untuk duduk bersama engkau, bertemu denganmu, berjabat tangan, bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku dalam keadaan apa? Hadas. Tidak dalam keadaan suci. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, badannya seorang mukmin itu tidak najis. Yang najis apa? Kotorannya. Baik itu depan ataupun belakang. Kalau badannya kita, enggak najis. Yang najis adalah kotorannya, tinggal dibersihkan. Artinya Abu Hurairah memandang bahwasanya junub itu semuanya najis. Enggak boleh bersalaman dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Boleh bersalaman dengan beliau. Karena badannya mukmin tidak najis. Yang najis adalah kotorannya. Begitu pula ketika badan masuk ke dalam air, tidak menjadikan air tersebut najis. Ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang terakhir. Tadi pembahasan mengenai junub. Pembahasan yang ketiga. Hukmul bul fil ma'id daim. Hukum orang yang kencing di air yang tergenang. Tidak bergerak. Ini hati-hati. Kita lihat di sawah ada air enggak bergerak. Atau genangan di satu tempat dari air hujan. Apa hukumnya? Khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yabulanna ahadukum. Jangan kalian kencing di air yang tergenang, kemudian kalian mandi di situ. Berarti ikhwani afidhakumullah, ketika kita buang hajat kecil, berhati-hati. Jangan kemudian dibuang ke air yang tergenang, tidak bergerak dan tidak mengalir. Para ulama mereka menyebutkan, apa hikmahnya kita dilarang untuk kencing di air yang tergenang? Mereka menyebutkan empat perkara. Yang pertama, membuat air itu menjadi apa? Menjadi najis. Karena air ini enggak bergerak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak dicegah, akan datang kembali kencing di situ. Yang lain melihat kencing di sana, yang kemudian menjadikan najis berikutnya. Kalau enggak najis pada saat itu, akan najis dengan berjalannya waktu. Karena kenapa? Banyaknya orang kencing di tempat tersebut. Kemudian hikmah yang ketiga, al-qadarah. Membuat air itu menjadi kotor. Kemudian yang keempat, hikmah larangan kencing di air yang tergenang, fasyul amrat. Nah, dikhawatirkan akan menjadi sumber penyakit. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita dalam hadis tersebut, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu fih. Jangan kalian kencing di air yang tergenang, kemudian mandi di sana. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.